kata goblok atau mungkin boleh dikatakan goblok. Dapat warisan lalu jadi kaya mendadak, punya satu buah kios kacamata di Bandung. Punya istri seorang wanita turunan jin, wajahnya lebih sedikit dari monyet. Sama-sama tidak punya pri kemanusiaan, pembantu makan asin, kucing makannya kornet. Seorang karyawatinya adalah pacarku, yang secara jujur ku katakan cantik. Mereka lalu ngoceh saban waktu tentang aku, malah omongannya rada-rada nyuntik. Cos, jangan mau pacaran sama artis katanya, sebab dunia artis dunia iblis. Mereka bilang artis tidak segala kebuaya, tapi sudah seganas macan Sumatera. Tentu saja pacarku lebih percaya aku, karena cinta mengalahkan segalanya. Masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan, bacot mulut dianggap radio butut. Bandar kacamata itu tidak tahu diri, tak pernah mengoreksi diri sendiri. Tak sadar bahwa dirinya sering main gila bila istrinya lagi ngincer jejaka. Dompetnya menipis, badannya pun najis, ganggu duit bisnis, bayar bobo sekretaris. Karyawatinya adalah pacarku, yang secara jujur ku katakan cantik. Mereka lalu ngoceh saban waktu tentang aku, malah omongannya rada-rada nyuntik. Cos, jangan mau pacaran sama artis katanya, sebab dunia artis dunia iblis. Mereka bilang artis tidak segala kebuaya, tapi sudah seganas macan Sumatera. Tentu saja pacarku lebih percaya aku, karena cinta mengalahkan segalanya. Masuk dari kuping kiri keluar kuping kanan, bacot mulut dianggap radio butut. Bandar kacamata itu tidak tahu diri, tak pernah mengoreksi diri sendiri. Tak sadar bahwa dirinya sering main gila bila istrinya lagi ngincer jejaka. Dompetnya menipis, badannya pun najis, ganggu duit bisnis, bayar bobo sekretaris. Dompetnya menipis, badannya pun najis, ganggu duit bisnis buat bayar sekretaris. Dompetnya menipis, badannya pun najis, ganggu duit bisnis, bobo sama sekretaris.